تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Iya. Qala hadatsana Abu Qudamah, ini Ubaidullah bin Said sudah berlalu. Qala hadatsana Sufyan, Sufyan bin Uyainah an Asim, isnaduhu mithlahu. Atau isnadahu mithlahu. Dia bawakan sanadnya semisal dengannya. Kemudian kata beliau, hadatsana Hisham ibn Ammar. Ini sudah berlalu. Guru penulis rahimahullahu taala. An Abdurrahman bin Ibrahim, ini juga sudah berlalu. Duhaim. Qala hadatsana Marwan bin Muawiyah al-Fazari, ini dari Kufa juga. Qala hadatsana Asim, Asim bin Sulaiman an Hafsah binti Sirin an Rabab binti Sulay. Nah, ini disebut nama bapaknya. An ammiha, dari pamannya Salman ibni Amir bin Dabbi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamr. Fa illam yajid tamran falyashrab ma'an fa innahu tahur." Apabila sarawanan di antara kalian berbuka, hendaknya berbuka dengan air, dengan kurma. Kalau dia tidak ketemu kurma, maka dia minum air. Karena air itu tahur, adalah hal yang mensucikan. Kemudian kata beliau, hadatsana Al-Hasan bin Ali Al-Hulwani, Abu Muhammad. Ini Al-Hasan bin Ali Al-Hulwani, Abu Muhammad Al-Khallal. Tahu artinya Al-Hulwani? Hulwani itu penjual kue, penjual manisan. Itu pekerjaannya. Ya. Jadi antum jangan sangka ahli hadith itu dia tidak ada pekerjaan. Atau semua ahli hadith pasti tidak kenal kerja. Tidak ada yang seperti itu ya di masa. Imam Ahmad sendiri itu beliau kerja. Kadang untuk melakukan perjalanan beliau kerja dulu mengumpulkan bekal untuk melakukan perjalanan. Rihlah mencari hadith. Iya. Ini Al-Hulwani. Ada murid Abu Hurairah namanya Abu Salih As-Samman Az-Zayyad, penjual mentega, penjual minyak. Iya. Ada yang kerjaannya As-Saydalani, apoteker. Ya. Kalau dilihat di ahli hadith itu jenis-jenis kerjaannya ada. Nah, itu saya ingin terangkan pelajarannya. Sebab di sekarang ini kadang sebagian orang beralasan, "Wah, saya sulit belajar Ustaz." Kenapa? Saya sudah terikat kerja. Terus kalau sudah terikat kerja berarti tidak ada waktu untuk belajar begitu. Nah, itu tidak benar cara berpikirnya. Belajar itu sebenarnya keahlian mengatur waktu. Dia beri waktu untuk belajar walaupun sedikit, tapi dia continue. Nah, itu belajar namanya. Kalau dia pandai mengatur waktunya, maka itu enggak ada masalah. Iya. Jadi memang itu kesuksesan itu benang tipis kadang ya pada kepandaian di dalam mengatur waktu dan komitmen continue. Iya. Kalau kita enggak melatih diri dalam hal itu, hari-hari kehidupan terus bergulir, nanti akan berakhir, kita enggak dapat kebaikan. Maka harus ada kesungguhan. Dan di sini diterangkan oleh penulis sanata sittin wa thalathin wa miatain. Beliau mengambil hadis ini dari Al Hasan bin Ali pada tahun 236 Hijriah. Qala hadatsana Yahya bin Adam, qala hadatsana Yazid ibnu Abdul Aziz. Nah, saya baru ingat sekarang Abu Muawiyah yang keempat tadi. Namanya Yazid ibnu Zurai. Yazid ibnu Zurai. Jadi ada empat ya. Siapa? Muhammad bin Khazim Ad-Darir, Syaiban bin Abdurrahman An-Nahwi, Husain bin Bashir, terus Yazid ibn Zurai, pakai Zai, Zurai akhirnya Ain. Itu empat Abu Muawiyah. Di sini Yazid ibn Abdul Aziz, ya. Lain ya, ini bukan ini, cuma karena ada Yazidnya aja saya ingat gitu. Yazid ibn Abdul Aziz. Ini Al-Asadi Abu Abdullah Al-Kufi. An Rukbah bin Masqalah Al-Abdi Abu Abdullah Al-Kufi. Beliau ini thiqatun ma'mun. Ya. Dan disebutkan beliau kadang bercanda, kadang bercanda. Ya maksudnya ahli hadis itu tidak semuanya dikatakan kalau dia ahli hadis pasti dia selalu serius. Iya, mukanya itu muka selalu serius. Nah juga seperti itu, ada ahli hadis yang kadang bercanda, dan bercanda itu tidak apa-apa ya, kalau bukan dalam hal yang dusta dan bukan hal yang berlebihan. Iya. Tapi kalau kerjanya bercanda, kebanyakannya candaan, nah itu bukan hal yang wajar yang kayak gitu. Karena candaan itu seperti garam di makanan. Tahu garam di makanan? Hanya diberi sesuai dengan kadarnya. Antum makan coto paling enak di sini. Kalau antum kasih garam 2 sendok saja, cotonya jadi tidak enak. Garam itu kalau berlebihan itu merubah makanan, merusaknya. Nah, sama dengan bercanda, bercanda itu seperti garam ke makanan. Kalau memang diperlukan. Tapi itu kadang-kadang dilakukan oleh para ulama. Iya, ada sebagian ulama mungkin tabiatnya kadang seperti itu. Tapi ada sebagian ulama, orang duduk di majelisnya hadir, tidak ada candaan, tapi biasa, orang juga enak hadir begitu. Nah, itu gaya penyampaian dalam ilmu. Tapi kalau kita lihat di petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga kadang bercanda, ya, terhadap sebagian sahabat, ya seperti terhadap perempuan tua itu datang bertanya kepada Nabi, terus Nabi berkata di sorga itu tidak ada perempuan tua, tidak ada perempuan tua. Ketika perempuan ini sudah sedih, nangis. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memang di sana tidak ada perempuan tua, sebab semuanya menjadi muda. Kan benar kan? Ya, benar. Dan itu kadang candaan, kejadian membekas di hati dan membuatnya semakin mengingat keutamaan. Nah, itu maksud. Jadi candaannya itu ada kaitannya dengan apa? Dengan pendidikan. Ya. Tapi kalau candaannya, subhanallah, seperti yang sekarang ini. Ya, jadi pendidikan tidak bagus untuk masyarakat. Kenapa hadir di majelis ustadz itu? Bagus, ustadznya lucu. Ya. Bukan cari ilmu, lucunya ustadznya, masya Allah. Nah, itu merubah ya, sendi-sendi belajar. Tidak benar itu seperti itu. Kita harus gambarkan agama itu sebagaimana yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hikmah, bijaksana, enak mempelajarinya, tetapi membangun jiwa orang. Mengajaknya kepada sorga, membebaskannya dari api neraka, membuatnya takut kepada Allah. Itu ilmu agama. Baik. Kemudian kata beliau, ini Rukbah bin Masqalah. Berikutnya kata beliau, An Buraid ibn Abi Maryam, Buraid bin Malik bin Rabi'ah As-Saluli Al-Basri, beliau thiqah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza aftara bada'a bitamr. Dan ini yang antum lihat ya, sanadnya bagus hadis ini. Iya. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berbuka beliau memulai dengan apa? Beliau memulai dengan kurma.